Gimanalah nasib orang yang tak punya? Lebih baik aku mundur daripada harus tempur dengan dia yang kaya. Yang apel pun dengan roda empat. Nasib. Luaslah sudah cintaku ini. Kalau begitu. Mengundurkan diri. Jalan terbaik bagiku daripada hancur lebur, lebih baik mundur. Aku bukanlah jutawan dan juga bukan hartawan. Aku orang biasa, orang yang tak punya. Sudah takdir, cintaku tergusur minggir. Rela atau tidak rela, aku harus rela. Aku hanya orang kampung, berteman lumpur dan cangkul. Biarlah aku mundur daripada harus tempuh. Oh, oh, oh, cintaku. Apel dengan si roda empat, sedang aku orang yang susah. Apel cukup jalan kaki. Mana mungkin ku dapat merebut cintamu. Mengundurkan diri, jalan terbaik bagiku. Daripada hancur lebur, lebih baik cukup.